bekerja seluruh dunia. Tanggal 1 Mei ini perayaan kita. Kaum yang bekerja seluruh dunia. Kau bekerja, kau bekerja, kau selalu bersungsang. Kau bekerja, kau bekerja, juga mesti bersenang, bersenang. Tanggal 1 Mei ini kemenangan kita. Kaum yang bekerja seluruh dunia. Tanggal 1 Mei ini perayaan kita. Kaum yang bekerja seluruh dunia. Kau bekerja, tak selalu bersungsang. Kau bekerja, juga mesti bersenang.